hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang,

Sing paling ngerti marah.

Thank you. spesial buat yang punya lagu. Yang merasa punya lagu silakan ada kalah materi. Sampai kayak nangkap itu ya. Thank you. ajak masih demen. Materi sudah ya. dihadirkan, monggo Mas MC dilanjut kembali. Manganti di pintu surga nih. Tinggal Mas sudah dihadirkan, terima kasih. Tapi sayangnya rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Cahaya di bulan ikut menghiasi tuan sama hampir saja. Ayo ibu ikut joget. Hilang panjangan di dalam angles teman rasane. Bayanganmu menerapi di angkasa. Entah berapa lama kau di sana sehingga di tidak masalah.